Kau pergi tanpa pesan, ku nanti tiada datang. Di mana kau kini, di mana kau kini, aku tiada berdaya lagi. Aduh. Kau tak sadar janji suci kau lepaskan. Di mana kau cari, di mana ku cari, aku tiada berdaya lagi. Adai. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Apa saja demi untuk yang ku cinta. Siksa dan derita telah ku terima, tapi aku tak terima kasih.